apakah kita diperintahkan untuk zuhud yang berpakaian sederhana, dan bagaimana berpakaian yang harganya mahal, apakah dosa? Seperti yang tadi kita sebutkan, inti daripada zuhud bukan dalam penampilan luar. Secara umum, ya, kita dianjurkan untuk zuhud. Ya, sehingga pakaian yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Ketika kita dapat pakaian seadanya, kita syukuri. Ketika mungkin ada sebagian pakaian yang agak, ya, berharga, ya, kita syukuri. Seperti yang pernah kita sebutkan bahwa Nabi SAW secara umum beliau berpakaian sederhana, tapi beliau juga punya beberapa pakaian yang bagus. Sebagiannya diberi hadiah oleh seseorang kepada beliau, dan beliau pakai pada saat-saat tertentu. Sehingga apakah berpakaian yang bagus itu dosa? Tidak, tidak berdosa, ya. Sekedar dari sisi pakaiannya tidak berdosa. Tapi kalau ada unsur bangga diri, ada unsur sombong, itu yang berdosa.